كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan membahas ilmu yang paling penting dalam hidup kita, yaitu mengenal Allah azza wa jalla. Allah adalah yang paling penting dalam hidup kita, karena dialah sang pencipta kita, penguasa dan pemelihara seluruh makhluknya. Dia pula yang telah menganugerahkan kepada kita segala macam kenikmatan dan melimpahkan berbagai macam rezeki kepada kita. Maka apabila kita mencintai seseorang karena dia begitu baik kepada kita, sudah sepatutnya Allah Azza wa Jalla lebih kita cintai dibandingkan siapapun atau apapun juga. Karena Allah dialah yang paling baik kepada kita. Apapun kenikmatan dalam diri kita datangnya dari sisi Allah Jalla wa Ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa baiknya Allah kepada kita dan melimpah ruah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga sepatutnya dialah yang lebih kita cintai dibanding apapun. Oleh karena itu jemaah sekalian, sudah sepantasnya untuk kita mengenal Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari sebuah kitab yang sangat bagus walaupun singkat, berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuha, yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Kita sampai pada pembahasan inti kitab, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai dalam pembahasan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, fa idza qila laka ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ Apabila ditanyakan kepadamu, apakah tiga prinsip utama yang wajib atas setiap manusia untuk mengenalnya atau memiliki ilmu tentangnya? Fakul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama, pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinahu. Yang kedua, pengenalan seorang hamba terhadap agamanya, agama Allah, yaitu agama Islam. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, pengenalan seorang hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, ilmu terpenting yang harus kita miliki. Ilmu yang paling wajib, melebihi ilmu apapun, dan ilmu yang termasuk fardu ain. Secara garis besarnya, ini adalah ilmu yang fardu ain. Artinya setiap muslim wajib mengetahui, setiap hamba wajib mempelajari. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu akan menjadi kunci keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dan di sini kata para ulama, penulis rahimahullahu taala menyebutkan dengan metode tanya jawab. Apa manfaatnya jemaah sekalian? Beliau ingin mengingatkan kita. Pertama sekali, beliau ingin mengingatkan kita bahwa kelak ada tiga pertanyaan yang akan diajukan kepada kita oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika kita masuk di pintu gerbang kehidupan akhirat, yaitu alam kubur. Maka kita akan melewati sebuah ujian. Pertanyaan, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kalau kita bisa menjawab dengan benar, maka kita termasuk orang yang akan mendapatkan nikmat kubur. Kuburan kita disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad dalam hadis yang panjang. Ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, Rabbi Allah wa dini Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi padanya jemaah sekalian? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk membukakan pintu surga yang kelak akan dia masuki. Dan dia bisa melihat dari kuburnya ke surga tersebut. Kemudian berhembuslah angin segar dengan aroma yang sangat sejuk dan harum berasal dari surga tersebut sampai ke kuburannya. Lalu dihamparkan untuknya permadani dari surga. Disitulah dia akan tinggal mendapatkan nikmat Allah sampai hari kiamat, dan dia minta kepada Allah untuk menyegerakan hari kiamat agar dia bisa segera masuk surga. Jadi kuburnya menjadi salah satu dari taman surga. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang tidak bisa menjawab, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah, demikian pula orang-orang munafik, dan juga orang yang imannya hanya sekedar ikut-ikutan, tidak berdasarkan ilmu. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat, dia mengatakan ketika ditanya, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, dia hanya mengatakan, haha, la adri, aku tidak tahu. Samitun nas yakununa syai'an fakultuhu. Hanya saja aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, itu yang aku katakan. Artinya apa? Dia ikut-ikutan orang saja dalam beriman. Dia tidak belajar ilmunya. Dia tidak belajar ilmunya. Dia hanya ikut-ikutan orang. Pada akhirnya apa jemaah sekalian? Dia enggak bisa menjawab. Jadi ini bukan seperti soal ujian yang sudah bocor duluan. Tapi orang yang bisa menjawab hanyalah orang yang belajar, memahami ilmunya, mengamalkannya, dan tentunya juga mendakwahkannya serta istiqamah sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Ini orang yang bisa menjawabnya. Lalu apa yang terjadi padanya jemaah sekalian? Dia disiksa di alam kuburnya. Didatangkan makhluk yang membawa sebuah gada. Kemudian gada itu dipukulkan kepadanya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gada tersebut seandainya dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Lalu digunakan untuk memukulnya. Apa yang terjadi padanya jemaah sekalian? Pukulan pertama dia hancur berantakan. Tetapi Allah menciptakan dia kembali. Kemudian dipukul lagi untuk kedua kalinya, namun tidak lagi hancur. Akan tetapi dia berteriak jemaah sekalian. Dia menjerit dengan sebuah teriakan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Mungkin kalau kita dengarkan, kita enggak berani lagi datang ke kuburan. Karena saking dahsyatnya teriakan orang yang disiksa di alam kubur tersebut. Setelah itu ditampakkan kepadanya neraka yang akan dia masuki kelak di hari kiamat. Dia bisa lihat dari kuburnya. Kemudian berhembuslah angin panas dari neraka tersebut disertai racun-racunnya datang ke kuburannya. kemudian dihamparkan untuknya tikar dari neraka, lalu kuburnya dipersempit sehingga tulang-tulang rusuknya beradu. Akan tetapi orang yang beriman tadi, kuburannya diperluas sejauh matanya memandang. Kuburan yang sempit tersebut, bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, Allah akan luaskan sejauh matanya memandang. Tapi kuburan yang sempit itu, bagi yang tidak bisa menjawab, makin disempitkan sampai tulang-tulangnya beradu. Orang yang bisa menjawab kemudian juga didatangi oleh seseorang yang penampilannya sangat indah, rupanya bagus, pakaiannya bersih, kemudian harum aromanya. Siapa dia jemaah sekalian? Itulah amal soleh yang dia kerjakan ketika di dunia. Maka sebaliknya, orang yang gak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, dia didatangi oleh seseorang yang buruk rupa, pakaiannya sangat jelek, dan baunya sangat busuk. Itulah amal buruknya yang dia lakukan selama di dunia. Jadi dia mendapatkan siksa neraka. Tapi afwan, siksa kubur. Tapi jemaah sekalian, dia berdoa kepada Allah. Rabbi la tukimi sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Artinya apa? Dia enggak ingin keluar dari kubur. Karena kalau sudah hari kiamat, hari kebangkitan, orang yang dikubur keluar dari kubur, dibangkitkan kembali. Tapi orang ini, dia tersiksa dalam kubur, namun dia tidak mau keluar dari kubur. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia sudah tahu, kalau dia keluar dari kubur, sudah menantinya azab yang lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Jadi jemaah sekalian, inilah nasib orang yang tidak memahami, mengamalkan maupun mendakwahkan serta istiqamah dalam tiga perkara ini: mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal agamanya Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, tahulah kita bahwasanya inilah ilmu terpenting dalam hidup kita. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, betapa banyak manusia yang tidak memahami hal ini. Betapa banyak manusia mendalami berbagai macam ilmu, tapi ilmu yang terpenting ini tidak dia dalami. Ilmu yang terpenting ini tidak dia pelajari. Bahkan ada orang yang sudah sarjana dalam ilmu keduniaan, selesai magister, bahkan doktoral, profesor, bahkan tidak memahami dengan baik ilmu yang sangat mendasar ini. Jadi ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Mempelajari ilmu ini sangat penting bagi hidup kita, untuk kebaikan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari awal pembahasan risalah ini. Jadi yang pertama tadi, pelajaran yang pertama adalah peringatan bagi kita bahwa ini adalah ilmu yang sangat penting, karena inilah yang akan ditanyakan oleh dua malaikat. Pertanyaan yang akan menjadi penentu kita selamat atau tidak untuk perjalanan kehidupan setelahnya, dalam kehidupan yang kekal abadi. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, kenapa Syekh menggunakan metode tanya jawab? Karena beliau ingin mengajak kita untuk memperhatikan dengan baik. Ini adalah sebuah metode yang bagus, metode tanya jawab. Beliau ingin mengajak kita memperhatikan dengan baik, karena ini pembahasan penting, harus diperhatikan. Masya Allah, di sini semuanya perhatian, gak ada yang tidur. Kalau yang ada yang tidur, cubit sedikit gak apa-apa. Supaya kita perhatian. Dan ini adalah metode Rasulullah SAW yang beliau contohkan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri mahakullahi alal ibad wa mahakul ibadi alallah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Apakah Nabi SAW bertanya minta jawaban karena beliau belum tahu? Tidak, jemaah sekalian. Beliau bertanya untuk menarik perhatian Mu'adz supaya perhatikan. Ini metode. Jadi enggak usah kita repot-repot. Hei, diam. Ya. Enggak usah kita repot-repot. Walaupun kadang Nabi SAW juga pernah seperti itu. Pernah beliau mau ceramah, mau berkhutbah. Maka beliau suruh seorang sahabatnya istansitin nas, suruh mereka diam. Suruh mereka diam. Tapi bisa saja dengan metode tertentu. Di antaranya dengan tanya jawab. Ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian metode lain, juga terdapat metode lain di sini, yaitu zikrul ijma' qabla tafsir. Menyebutkan ilmu secara global sebelum merinci. Ini pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari awal pembahasan ini. Ini juga metode pengajaran yang sangat bagus. Menyampaikan ilmu secara global sebelum menyampaikan rincian. Nah, jemaah sekalian, di sini kita akan membahas tiga perkara. Tapi coba perhatikan bagaimana Syekh membuat penyampaian secara global. Pertama, Syekh mengatakan kita akan mempelajari tiga prinsip utama. Beliau belum bilang apa saja tiga prinsip utama itu. Kemudian beliau rinci sedikit. Tiga prinsip utama itu adalah mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Beliau belum jelaskan bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal nabi, bagaimana cara mengenal agama. Belum beliau jelaskan. Nanti pada perincian berikutnya, dan perinciannya cukup panjang, ya, kita butuh beberapa pertemuan untuk menyelesaikan tiga pembahasan ini. Tapi kita sudah tahu apa yang hendak kita bahas. Jadi kita sudah punya gambaran secara global apa yang hendak kita bahas. Maka jemaah sekalian, ini dua metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertanya terlebih dahulu atau dengan menyampaikan ilmu secara global. Contohnya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Nabi enggak langsung mengatakan jauhilah oleh kalian 1, 2, sampai 7. Tidak. Beliau sebutkan dulu ada 7 yang membinasakan. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Para sahabat pun jadi penasaran, jadi ingin tahu, sehingga mereka bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa 7 perkara yang membinasakan itu? Inilah tujuannya. Kita bertanya terlebih dahulu dalam mengajar atau kita sampaikan secara global supaya orang punya rasa ingin tahu dan punya perhatian. Kalau dia sudah punya rasa ingin tahu dan punya perhatian, maka ilmu yang dia serap akan lebih mudah dia pahami dan bahkan lebih kuat menempel di dalam ingatannya. Itu tujuannya. Ini faedah yang bisa kita petik. Baik, sekarang beliau mulai merinci satu persatu. Dimulai dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَنْ رَبُّكَ, maka apabila ditanyakan kepadamu siapakah Rabbmu. Inilah jemaah sekalian pertanyaan pertama di alam kubur. فَقُلْ, maka jawablah, رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. Rabbku adalah yang memelihara aku. Rabbku adalah Allah yang memelihara aku dan memelihara seluruh makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Inilah Rabb kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara kita dan memelihara seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Apa arti Rabb jemaah sekalian? Apa arti Rabb yang memelihara? Para ulama mengatakan Rabb itu adalah yang terkumpul padanya tiga sifat. Itulah tiga sifat pemeliharaan, tiga sifat Rabb. Pertama, mencipta. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apapun yang berwujud itu makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan Allah, pasti makhluk. Kemudian yang kedua, dialah yang menguasai seluruh makhluknya, segala sesuatu, tidak ada pengecualian. Semua berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang bersandar kepada Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah, dan orang yang ditolong oleh Allah tidak ada satupun yang bisa membahayakannya, karena segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Maka hendaklah kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian, kita dianjurkan membaca zikir pagi dan petang. Di antaranya baca 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang tidak berbahaya sedikit pun, apapun itu, di langit maupun di bumi, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Agung. Jadi enggak ada yang berbahaya. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa membahayakan kita kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita bersandar hanya kepada-Nya. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan-Nya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Dialah yang mengatur seluruh makhluk-Nya. Segala sesuatu berada di bawah pengaturan-Nya. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan Allah sebagai Rabb. Dialah pencipta, Dialah penguasa, Dialah pengatur. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, di bawah pengaturan Allah. Allah yang atur. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini yang dimaksud dengan sifat rububiyah. Sifat Allah sebagai Rabb, yaitu pemilik sifat rububiyah. Al-khalqu mencipta, al-mulku penguasaan, at-tadbir pengaturan. Maka kita harus mengimani hanya Allah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh makhluknya, sebagaimana hanya Dia juga yang menciptakan kenikmatan, menciptakan rezeki bagi kita, menciptakan kemanfaatan maupun kemudaratan. Dia pula yang menguasai semua itu, dan Dia juga yang mengaturnya. Maka kita imani hanya Allah satu-satunya sebagai Rabb yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Inilah yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah artinya mengimani Allah satu-satunya pemilik sifat rububiyah. Oleh karena itu, kalau kita memiliki keyakinan ada selain Allah yang mencipta, atau selain Allah yang memberikan rezeki, atau selain Allah yang menguasai dan mengatur alam ini, maka berarti kita telah mempersekutukan Allah di dalam rububiyahnya. Dan jemaah sekalian, Syekh mengingatkan kepada kita, Allah memelihara kita yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur kita. Dengan apa Allah memelihara kita? Dengan nikmat-nikmat-Nya. Dengan segala nikmat-Nya. Makanya jemaah sekalian, dalam surat Al-Fatihah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Kenapa kita ucapkan segala puji bagi Allah? Karena Dialah yang mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Kemudian kita katakan Dialah Rabb seluruh makhluk, karena Dia memelihara kita dengan nikmat-nikmat-Nya tersebut. Setelah itu ditegaskan lagi Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya penguasaan Allah atas kita, pengaturan Allah dan penciptaan Allah itu berdasar kasih sayang-Nya, berdasarkan nikmat-nikmat-Nya. Dan luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, sungguh kalian tidak sanggup menghitungnya. Karena saking banyaknya dan saking besarnya nikmat Allah, sampai untuk sekedar menghitungnya saja kita tak sanggup. Bahkan jemaah sekalian, Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, kesyukuran yang kita lakukan itu pun adalah sebuah nikmat, sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kesyukuran berikutnya juga sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Jadi luar biasa, tak henti-hentinya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun jemaah sekalian, walaupun syukur kita sedikit, Allah berjanji, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun kalau kamu ingkar, sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi inilah Allah, Rabb kita, yang memelihara kita. Dengan apa dia memelihara kita? Dengan segenap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kenapa Allah timpakan musibah kepada kita? Jemaah sekalian, itu juga nikmat. Musibah yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya itu juga nikmat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kalau bagi orang-orang kafir, maka bisa jadi itu adalah azab untuk mereka, hukuman untuk mereka, karena dia kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi bagi orang yang beriman, jemaah sekalian, musibah itu nikmat. Sampai-sampai dulu para nabi dan rasul berbahagia ketika ditimpa musibah, sebagaimana kita pun berbahagia ketika dapat nikmat. Para nabi dan rasul malah berbahagia, bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah. Kenapa jemaah sekalian? Karena berbagai macam kebaikan besar di balik musibah. Di antaranya apa? Penghapusan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafara Allahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushaquha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Kemudian juga bisa jadi peringatan bagi kita atas dosa yang kita kerjakan, agar kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu, dengan musibah yang menimpa kita tersebut, bisa jadi azab atau hukuman yang Allah percepat, sehingga kita lolos dari azab akhirat yang tidak sanggup kita tahan, yang tidak sanggup kita hadapi. Itu lebih baik. Musibah yang menimpa kita bisa jadi hukuman, dan itu lebih baik dibandingkan azab akhirat yang tidak sanggup kita hadapi. Tapi jangan minta ya, ya Allah percepatlah azab saya di dunia, ya. Jangan, jangan minta seperti itu. Karena kalau betul-betul dipercepat azab akhirat dikasih di dunia, kita gak akan sanggup untuk menahannya. Sampai-sampai ada seorang sahabat jadi kurus kering gara-gara berdoa seperti itu. Maka Rasulullah SAW menegur beliau. Kemudian Nabi SAW suruh ganti doanya. Dan Nabi mengatakan, kamu gak sanggup menghadapi azab Allah. Musibah yang menimpa kita itu, kalaupun itu hukuman, itu hanya hukuman atas sebagian dosa kita. Wa ya'fu an katsir, Allah mengampuni kebanyakannya, Allah maafkan. Tapi kalau diazab karena semua dosa kita, kita gak sanggup. Maka Nabi SAW mengajari sahabat itu sebuah doa yang lebih baik. Ada yang tahu doanya? Ada sahabat salah berdoa. Ini hati-hati jemaah sekalian, jangan mengarang-arang doa sendiri. Lebih bagus ikut saja doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, itu lebih baik. Karena kalau kita salah, kita mengarang sendiri doa kita, kita susun sendiri, kemudian kita salah, ini bisa fatal. Sahabat saja sudah pintar bahasa Arab, karena orang Arab masih salah, apalagi kita. Beliau berdoa, ya Allah, kalau engkau memang mau mengazabku di akhirat, segerakan di dunia. Apa yang terjadi padanya jemaah sekalian? Beliau jadi kurus kering, sakit parah. Nabi SAW pun terheran-heran, orang kok bisa sakit seperti ini? Pasti kamu ada salah berdoa ini. Lalu Nabi SAW mengajarkan doa yang lebih baik, baru beliau sembuh. Ada yang tahu doanya? Antum sudah hafal semua doanya. Ya. Doanya adalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan dunia kepada kami dan kebaikan akhirat kepada kami. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Apa yang dimaksud kebaikan dunia dan akhirat di sini jemaah sekalian? Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maksudnya adalah ilmu dan amal. Ilmu agama dan mengamalkannya. Itu yang dimaksud. Itulah permintaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta apa? Ilmu dan amal. Belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Kemudian dilindungi dari api neraka. Jadi jemaah sekalian, musibah pun nikmat. Itulah Allah Azza wa Jalla, Rabb kita yang memelihara kita dengan kenikmatannya. Sampai dalam musibah pun ada kenikmatan. Kemudian Syekh berkata, "Wa huwa ma'budi, laisa li ma'budun siwahu." Dan dialah sesembahanku. Tidak ada bagiku sesembahan selain dia. Kenapa jemaah sekalian? Karena dialah Rabb. Maka dialah yang patut disembah. Karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan rezeki dan mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Dialah yang menguasai seluruh makhluk. Yang maha mampu menghidupkan dan mematikan serta membalas perbuatan mereka. Dan dialah yang mengatur seluruh makhluknya. Maka kalau begitu, hanya dia yang pantas disembah. Oleh karena jemaah sekalian, orang yang menyembah selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh. Lebih bodoh daripada binatang. Innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Kata Allah, tidaklah orang-orang musyrik itu yang mempersekutukan Allah, yang menuhankan selain Allah, yang beribadah menyembah kepada selain Allah, mereka itu kata Allah, tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bal hum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah, Allah juga menegaskan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka telah menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah berarti melecehkan Allah. Kenapa melecehkan Allah? Karena kalau mereka menyembah selain Allah, berarti sesembahan mereka itu mereka samakan dengan Allah. Allah yang seharusnya disembah, mereka sembah kepada selain Allah, berarti mereka telah samakan dia dengan Allah. Dalam hal apa mereka samakan? Dalam penyembahan. Apakah dalam berdoa, ruku dan sujud, atau dalam menyembelih hewan kemudian dipersembahkan kepada selain Allah tersebut dan lain sebagainya. Sebagaimana insyaallah nanti akan kita bahas tentang macam-macam ibadah. Ya. Maka syirik itu adalah pelecehan kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuat, lagi maha perkasa, yang maha suci, disamakan dengan makhluk yang hina, yang rendah, yang kotor, yang penuh dosa, yang berurusan dengan najis-najis dan lain-lain. Maka itu adalah pelecehan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi jemaah sekalian, apabila kita telah mengenal Allah sebagai Rabb, tentunya kita pun pasti memahami apabila akal kita sehat, hanya dialah satu-satunya yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil, tidak benar. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menegaskan, "Dzalika bi'anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun semua yang mereka sembah selain Allah, semua yang mereka anggap Tuhan yang disembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar. Maka hanya dia saja yang patut disembah. Sungguh bodoh kita menyembah makhluk, menyembah selain Allah yang sama sekali tidak menciptakan kita, tidak memberi rezeki kepada kita, tidak mencurahkan berbagai macam nikmat ini kepada kita, tidak sanggup mendengarkan doa kita, kalaupun bisa mendengarkan tidak akan bisa mengabulkan, tidak punya kuasa apapun di alam ini, tidak pula ikutan mengatur alam ini. Maka sungguh bodoh kalau kita menyembah makhluk yang lemah tersebut. Bahkan tidak sedikit manusia menyembah makhluk yang dia buat sendiri. Atabuduna ma tanhitun, Allah mengatakan, patutkah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri? Ini jelas-jelas kebodohan. Patung dia buat sendiri, dia jadikan Tuhannya untuk dia sembah. Kalau dia mau, dia buang di tempat sampah, patung itu gak bisa melawan. Subhanallah. Ini jelas-jelas kebodohan yang nyata. Kemudian beliau mengatakan, وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalil yang menunjukkan Allah dialah Rabb dan dialah satu-satunya yang patut disembah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam atau seluruh makhluk. Surat Al-Fatihah ayat pertama. Jemaah sekalian, di sini Syekh mulai menjelaskan kepada kita jalan untuk semakin mengenal Allah. Secara fitrah, tabiat dasar, sifat dasar manusia itu sudah mengenal Allah, sudah beriman kepada Allah secara fitrah. Tapi butuh pengenalan yang lebih mendalam. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Tidak seorang pun anak itu kecuali lahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, setiap anak lahir di atas fitrah. Apa arti fitrah di sini? Islam, iman, tauhid, mengenal Allah, tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu artinya fitrah. Maka orang yang masih punya iman, berarti dia masih sesuai fitrah. Orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang keluar dari fitrah dan keluar dari akal sehat. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, orang bodoh, tidak punya akal sehat, kalau menyembah selain Allah juga keluar dari fitrah. Itu arti fitrah. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim. Kenapa? Dia sudah Muslim. Karena dia sudah Muslim, anak itu sudah Muslim ketika dia lahir, namun orang tuanya lah yang menyesatkan dia. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam hadis ini juga terkandung peringatan yang sangat keras kepada setiap orang tua, bahwasanya orang tua yang sebenarnya paling cinta kepada si anak bisa menjadi orang yang paling jahat kepada si anak. Kenapa? Menjerumuskan dia dalam neraka dan kekal di dalamnya, yaitu menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Sekali lagi, Nabi SAW tidak mengatakan orang tuanya yang menjadikan dia Muslim, karena dia sudah Muslim. Jadi keislaman seseorang, pengenalan seseorang kepada Allah, keimanannya itu sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia, sifat dasar manusia ketika Allah ciptakan dia. Tapi jemaah sekalian, itu saja belum cukup. Harus disertai dengan belajar, menuntut ilmu, supaya imannya terjaga. Karena kalau dia enggak belajar, setan dengan mudah akan menjerumuskannya. Dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathum syayatin." Aku ciptakan hamba-Ku hunafa, tidak mempersekutukan Aku. Tapi setan datang kemudian menyesatkan mereka. Kalau begitu, bagaimana cara menghadapi syaitan? Pertama sekali dimulai dengan menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah pengenalan kepada Allah. Dan Syekh di sini memberikan kepada kita dua jalan ilmu untuk mengenal Allah. Yang pertama, melalui ayat syar'iyah. Yang kedua, melalui ayat kauniyah. Apa maksudnya ayat syariah? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini jalan pertama untuk semakin mengenal Allah. Jadi gak cukup hanya dengan akal kita atau dengan fitrah kita, harus dengan ayat syariah. Ini yang paling utama. Apa ayat syariah? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan inilah rahasianya, mengapa Allah memiliki banyak nama dan sifat, agar dengan itu kita mengenal Allah. Dengan itu kita mengenal Allah. Bahkan dalam setiap ayat dan hadis kita dapat mengenal Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalkan ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah. Secara tidak langsung adalah syariatnya atau hukum-hukumnya atau kisah-kisah yang dia sampaikan, yang Allah tetapkan di alam ini yang terjadi. Dengan mempelajari itu semua, kita semakin mengenal Allah, karena kita makin tahu ini adalah syariat yang mulia, syariat yang sempurna, syariat yang sangat baik, mendatangkan kemaslahatan bagi makhluk. Tidaklah mungkin datang syariat ini kecuali dari Allah Azza wa Jalla, yang maha berilmu, yang maha tahu kemaslahatan untuk hamba-hambanya, yang maha perkasa, yang maha kuat, dan seterusnya jemaah sekalian. Jadi ini yang pertama, ayat syariah. Kemudian yang kedua, ayat kauniyah. Apa yang maksud ayat kauniyah? Ciptaan Allah di alam ini. Saksikan, lihat, renungkan, pelajari bagaimana keajaiban penciptaan makhluk ini. Makhluk yang begitu banyak ini, enggak sanggup kita hitung berapa banyak makhluk yang ada di alam ini. Dengan segenap keteraturannya, keindahannya, warna-warninya, dan segala macam keajaibannya, maka pastilah kita akan mengetahui yang menciptakan ini adalah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha berilmu, maha hikmah. Jadi ini dua cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini beliau menjelaskan secara ringkas dalil untuk mengenal Allah. Surat Al-Fatihah ayat pertama nomor 1. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat ini nomor 2. Nomor 1-nya basmalah. Ya. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalil-dalil menunjukkan inilah nomor 1. Tapi itu di pembahasan tafsir ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang selalu kita baca dalam sholat kita, dalam ibadah yang paling agung setelah tauhid, ibadah yang paling agung adalah sholat, rukun Islam yang kedua. Kita baca di awal kita berdiri membaca surat Al-Fatihah, setelah istiftah, setelah ta'awud, setelah istiftah, ta'awud, kemudian basmalah, lalu kita membaca Al-Fatihah. Bahkan inilah rukun solat yang paling penting. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah itu rukun salat. Orang yang enggak baca Al-Fatihah, sengaja ataupun lupa, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Ya. Jadi begitu pentingnya Al-Fatihah. Satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk selalu kita baca dalam sholat. Apa masih ada lagi surat lain selain Al-Fatihah? Kalau ada yang tahu, tolong sampaikan. Al-Fatihah saja yang Allah wajibkan untuk selalu kita baca. Bukan hanya wajib, sampai tingkatan rukun. Kalau enggak baca, enggak sah sholatnya. Pasti jamaah sekalian, dalam ayat ini mengandung rahasia-rahasia besar, pelajaran-pelajaran yang agung, terutama dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dikatakan para ulama, alif lam di dalam kata alhamdulillah adalah lil istidrak, untuk mencakup. Fayastadriku jami'al ma'hamid, maka dia mencakup segala macam pujian. Sehingga alhamdulillah itu maknanya jemaah sekalian adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Alhamdulillah itu artinya mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Itu yang maksud dengan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah pensifatan terhadap yang dipuji dengan sifat kesempurnaan yang disertai cinta dan pengagungan. Kemudian lam dalam kata lillah itu adalah lam lil istihqaq, untuk menunjukkan hanya Allah yang berhak. Hanya Allah yang berhak menyandang alhamdulillah, pensifatan kesempurnaan yang disertai cinta dan pengagungan. Artinya jemaah sekalian, sifat-sifat Allah semuanya sempurna. Demikian pula ketetapan Allah di muka bumi ini. Dan ketetapan Allah itu ada dua, ketetapan syariat dan ketetapan takdir. Itu juga sempurna. Sempurna. Apa artinya sempurna? Tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Tidak ada aib. Tidak ada celah. Tidak ada kekurangan. Sempurna. Sifat-sifat Allah tidak ada yang kurang. Semuanya sempurna. Sampai pada puncak kesempurnaannya, semuanya baik. Maha baik. Demikian pula ketetapan Allah, baik ketetapan syariatnya maupun ketetapan takdirnya. Lihatlah syariat Allah, syariat yang sempurna. Sebagaimana juga Allah tegaskan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Juga takdir Allah sempurna. Apa takdir Allah? Semua yang ada di alam ini takdir Allah, ketetapan Allah. Tapi kenapa ada takdir baik, takdir buruk? Maka jemaah sekalian, itu kalau dilihat dari sisi makhluk yang Allah tadi takdirkan, ada makhluk yang baik, ada makhluk yang buruk. Tapi kalau dilihat dari sisi perbuatan Allah menakdirkan, semuanya adalah kebaikan. Contohnya, orang yang tidur di majelis ilmu, baik atau buruk? Baik atau buruk, jemaah sekalian? Kalau buruk diingatkan, jangan didiamkan. Ya. Ingatkan yang tidur. Ya. Orang yang tidur di majelis ilmu, baik atau buruk? Buruk. Itu buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan, itu bukan keburukan. Itu adalah kesempurnaan. Kenapa? Karena Allah menakdirkan dengan hikmah-hikmahnya. Jadi jemaah sekalian, semua yang Allah takdirkan, maka perbuatan Allah menakdirkan itu sempurna. Tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada kejelekan sedikit pun. Semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, semua perbuatan Allah, ketetapan Allah adalah sempurna. Itu yang maksud dengan alhamdulillah. Makanya orang yang sholat mengucapkan alhamdulillah, berarti dia juga yakin ini syariat Islam, syariat sempurna. Jangan dia tolak, harus dia terima semua syariat Islam. Ya. Tapi ada sebagian orang mengatakan ini syariat enggak cocok. Subhanallah, ini syariat sempurna. Bagaimana mungkin enggak cocok? Berarti enggak sempurna kalau begitu. Dan dia merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa hasil musyawarahnya dengan teman-temannya, atau konsensus bersama sebuah bangsa, atau warisan budaya nenek moyang, atau warisan bangsa, itu lebih baik daripada syariat Allah. Ini orang-orang yang merasa lebih pintar daripada Allah. Kalau dia yakin syariat ini sempurna, dia juga harus yakin cocok, sangat cocok, sangat baik, bahkan yang terbaik untuk manusia dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, gak ada syariat khusus di Arab, gak berlaku di Nusantara atau di negeri manapun, berlaku semuanya syariat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Rabb kita satu, Nabi kita juga satu. Enggak ada Nabi khusus orang Jawa misalkan. Enggak ada Nabi kita dari keturunan Arab, tapi dia beliau tidak khusus bangsa Arab. Beliau diutus untuk seluruh manusia, maka syariat beliau untuk seluruh umat. Sebagaimana Allah tegaskan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Semuanya. Maka harus berlaku seluruh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena Allah sudah sempurnakan bagi seluruh bangsa, cocok, sesuai, sempurna, tidak ada kekurangan. Baik. Maka segala puji hanya milik Allah. Segala kesempurnaan hanya milik Allah. Kita memujinya disertai dengan cinta dan pengagungan. Karena ada orang memuji bukan karena cinta, bukan karena mengagungkan. Kalau begitu karena apa? Mungkin karena cari muka. Ya, maka itu bukan pujian yang Allah inginkan di sini, tapi pujian disertai dengan cinta dan pengagungan. Itu hanya milik Allah. Allah itu sendiri jemaah sekalian adalah nama Allah yang maha agung, yang bermakna al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itulah arti nama Allah. Dia juga Rabbil Alamin. Jadi di sini kita dapatkan poin-poin untuk mengenal Allah. Pertama, dialah pemilik semua sifat kesempurnaan. Yang kedua, dialah Allah yang patut disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Kemudian yang ketiga, dialah Rabbil Alamin, Rabbnya seluruh makhluk. Tadi sudah kita jelaskan, Rabb itu yang memiliki tiga sifat. Ada yang masih ingat? Yang pertama, mencipta. Yang kedua, menguasai. Yang ketiga, mengatur. Saya enggak ada hadiah di sini. Panitia ada hadiah enggak? Hadiah umroh atau haji. Masya Allah. Itulah sifat-sifat rububiyah. Sifat-sifat rububiyah artinya Allah sebagai Rabb, pemilik sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, yang menguasai dan mengatur. Siapa yang Allah ciptakan? Siapa yang Allah kuasai? Siapa yang Allah atur? Al-alamin. Apa itu al-alamin? Syekh berkata, wa kullu ma siwallahi alamun. Semua selain Allah itulah alam. Jamaknya al-alamin. Jadi alam itu satu. Kalau banyak al-alamin. Ya. Jadi yang dimaksud dengan alam segala sesuatu selain Allah. Kalau begitu apa arti alam? Makhluk. Kenapa makhluk disebut alam? Karena jemaah sekalian, adanya makhluk menunjukkan adanya sang pencipta. Karena alam itu artinya tanda. Makanya bendera satu negeri disebut alam. Bendera dari satu negeri dalam bahasa Arab disebut alam. Kenapa? Karena bendera adalah tanda satu negeri, satu negara. Begitu pula makhluk. Makhluk adalah al-alamin. Karena makhluk merupakan tanda adanya sang pencipta. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam sebuah syair dikatakan, di dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan Allah itu esa. Jadi yang berwujud itu hanya ada dua. Kalau bukan Allah berarti alam. Alam itu artinya makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Maka tidak ada lagi yang pantas disembah selain Allah. Karena dia makhluk sama seperti kita. Lebih bodoh lagi menyembah makhluk yang lebih hina dan lebih rendah daripada kita. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku, kata Syekh, merupakan salah satu makhluk tersebut. Artinya kita pun wajib tunduk menyembah hanya kepada Allah, sebagaimana kita tunduk di dalam rububiyah Allah, di bawah rububiyah Allah. Allah yang menciptakan kita, kita berada di bawah kekuasaannya, kita tak bisa keluar dari bawah pengaturan Allah. Kita pun harus tunduk dalam beribadah hanya kepadanya. Inilah jemaah sekalian, mengenal Allah melalui ayatnya. Contoh ayat pertama dalam Al-Quran. Selanjutnya ayat yang mana? Seluruh ayat. Setiap ayat dari pertama sampai akhir Al-Quran, dengan itu kita mengenal Allah. Makanya jemaah sekalian, kunci utama untuk mengenal Allah adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu, makin dalam ilmu yang kita pelajari, iman kita akan semakin kokoh. Kunci pertama menguatkan keimanan adalah menuntut ilmu. Di samping itu juga, tentunya kita banyak berdoa kepada Allah dan bergaul dengan orang-orang yang beriman. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa atau kesyirikan dan kekufuran. Tapi kunci utamanya adalah ilmu. Maka dari itu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling kokoh imannya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya, tentang hukum-hukum syariatnya, dan tentang balasannya di kehidupan akhirat. Jadi semakin dalam kita pelajari ini, kita pelajari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan semakin mengenal Allah, dan iman kita semakin kuat, motivasi untuk beramal soleh semakin besar, dan semakin takut kita berbuat dosa, dan kita pun semakin cinta dan rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bergantung pada ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla, terutama ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian syariatnya dan balasannya di akhirat kelak. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Maka ini jalan yang pertama untuk mengenal Allah, melalui ayat syar'iyah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa jalan yang kedua jemaah sekalian? Ayat kauniyah. Tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah di alam ini, di dalam makhluk yang dia ciptakan. Sebagaimana kata Syekh, "Fa'idha qila laka bima arafta rabbak." Maka apabila dikatakan kepadamu, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhluqati. Maka katakanlah, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wa an-naharu wa syamsu wal qamar. Dan di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluknya, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu di antara langit dan bumi. Inilah jemaah sekalian, jalan kedua untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Dan Syekh membagi ayat kauniyah menjadi dua secara garis besar. Pertama beliau namakan ayat, yang kedua beliau namakan makhlukat. Ini hanya penamaan saja, tapi hakikatnya sama-sama makhluk. Cuma bedanya apa? Pertama, ayat, makhluk berupa ayat adalah yang bergerak, yang setiap hari kita saksikan pergerakannya. Sedangkan yang boleh maksud dengan makhlukat adalah yang tidak bergerak. Maksudnya pandangan mata kita menyaksikannya, dia tidak bergerak. Iya. Nah, yang bergerak apa? Malam dan siang terus berganti. Ini tanda kebesaran Allah jemaah sekalian. Bagi orang yang mau berpikir, tidak sekedar melihat saja, tapi merenungkan. Coba lihat, Allah telah menakdirkan, Allah telah menetapkan pergantian siang dan malam, peredaran waktu. Adakah makhluk bisa menahan siang? Adakah makhluk bisa mencegah malam yang akan datang? Tidak ada jemaah sekalian. Walaupun makhluk bersatu mencegah datangnya malam, mereka gak akan sanggup. Perhatikanlah bagaimana Allah mengedarkan matahari dan bulan. Matahari dan bulan beredar. Allah yang membuatnya bergerak, berputar. Berputar di porosnya, dia tidak tabrakan. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Renungkanlah, itu kekuasaan Allah. Adakah makhluk yang sanggup memindahkan matahari terbit dari barat, terbenam di timur? Tidak ada yang sanggup. Walaupun makhluk seluruhnya bersatu, sampai datang ketetapan Allah, dia sendiri yang akan menerbitkan matahari dari barat. Ketika itu tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegahnya. Ini sebuah contoh jemaah sekalian. Kemudian lihatlah langit. Lihatlah langit. Langit yang luas, yang besar, berada di atas kita, menjadi atap bumi kita. Kemudian lihat, di manakah tiang langit tersebut? Langit yang menjadi atap bumi kita yang luas ini, di mana tiangnya? Tidak ada jemaah sekalian. Tapi Allah Maha mampu membuat dia berdiri kokoh di atas kita tanpa tiang. Itu sudah tanda jelas sekali keagungan Allah. Di atas langit itu ada malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Di atasnya lagi masih ada langit dan malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Tapi Allah Maha mampu menciptakannya tanpa tiang dengan banyaknya makhluk yang ada di atasnya. Makhluk-makhluk yang gagah perkasa, besar-besar, yaitu para malaikat. Hamparan bumi ini Allah tundukkan kepada kita. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi ini hanya contoh kecil. Belum lagi kalau kita perhatikan setiap makhluk. Kita perhatikan penciptaan hewan-hewan misalkan. Bagaimana keajaiban-keajaibannya. Atau tubuh kita, gak usah jauh-jauh. Tubuh kita saja. Bagaimana Allah ciptakan jantung kita. Bagaimana Allah ciptakan paru-paru kita. Dan lain sebagainya yang begitu luar biasa, ajaib. Setiap kita mengkaji ciptaan Allah ini, kita dapatkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu video terkenal seorang ilmuwan muslim. Namun terakhir-terakhir ini terdengar ternyata dia berpaham sesat. Iya. Cuman videonya tentang keajaiban penciptaan Allah itu sangat bagus. Dari sisi keajaibannya, walaupun di videonya juga kadang ada beberapa penyimpangan, ya. Tapi karena dia ilmuwan, dia bisa menyimak bagaimana keajaiban Allah dalam setiap penciptaannya, sampai ikan-ikan, bagaimana Allah ciptakan mereka, bagaimana mereka mencari makan dan lain sebagainya, ya. Maka intinya jemaah sekalian, kalau kita mau coba renungkan, kita amati di alam ini, pada setiap makhluk yang Allah ciptakan dengan segenap keajaiban, keindahan, keteraturan, itu akan mengantarkan kepada kita kepada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah melalui ayat syar'iyah. Ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah juga menyuruh kita memperhatikan makhluknya, bagaimana Allah menundukkannya, bagaimana Allah menguasai dan mengaturnya, dan dialah yang menciptakan semuanya. Di antaranya di dalam beberapa ayat, insya Allah kita sebutkan secara ringkas. Wadalilu qawlu ta'ala, kata Syekh, dalil yang menunjukkan kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dalam surat Fussilat ayat ke-37 Allah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kebesaran, keagungannya dan ketinggian Allah adalah Allah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakan semua makhluk tersebut kalau kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Jadi Allah mengajak kita memperhatikan malam, siang, matahari dan bulan. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil layla nahara yadlubuhu hatitha wa syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-54 Allah mengatakan, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di atas arsy. Allah di atas arsy yang paling tinggi di atas seluruh makhluknya. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, yang mengikuti dengan cepat matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya tunduk di bawah pengaturannya. Ketahuilah, hanya Allah yang mencipta dan memerintah. Maha berkah Allah, Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh makhluk. Jemaah sekalian, inilah di antara ayat Allah yang menjelaskan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah. Dialah yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluknya. Kemudian sampailah kita pada kesimpulan. Syekh rahimahullah ta'ala berkata, وَالْرَبُّ هُوَ الْمَقْبُولُ, dan Rabb dialah yang pantas disembah. Karena dialah Rabb yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk, maka sepatutnya hanya dia yang patut disembah. Sungguh bodoh kita kalau menyembah makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sang pencipta, tetapi makhluk yang juga diciptakan, yang dikuasai dan diatur oleh Allah, yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kepada kita, yang tidak menciptakan kita, tidak pula memberi rezeki, tidak juga memberi berbagai macam nikmat ini, tidak menguasai dan mengatur kita. Sungguh bodoh kita menyembah makhluk yang lemah itu. Maka Rabb dialah yang patut untuk disembah bagi orang-orang yang berakal. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan Rabb dialah yang patut disembah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was-sama'a bina'a, yang telah menjadikan untukmu bumi ini sebagai hamparan sehingga kamu bisa tinggal di dalamnya, dan langit sebagai atap bagi bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang menurunkan dari langit itu hujan atau air. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, maka dengan itu, dengan air tersebut, Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Ini ayat terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Ayat ini, kata para ulama, di dalamnya ada perintah pertama dalam Al-Quran. Kata perintah pertama dalam Al-Quran tidak kita dapati kecuali di surat Al-Baqarah ayat 21. Coba untuk buka Al-Quran nanti, mulai surat Al-Fatihah ayat pertama, kemudian masuk surat Al-Baqarah sampai ayat ke-20, tidak ada satu kata perintah. Tidak ada satu kata perintah. Di mana kata perintah pertama? Terdapat dalam ayat ke-21. Apa perintahnya? U'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itulah jemaah sekalian, perintah pertama dalam Al-Quran, perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian lihat, larangan pertama dalam Al-Quran baru ditemukan di ayat ke-22. Maksudnya larangan dengan kalimat melarang. Apa itu? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan padahal kalian mengetahuinya. Artinya apa? Larangan berbuat syirik. Perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah perintah mentauhidkan Allah, dan larangan pertama adalah larangan berbuat syirik. Maka inilah kesimpulan pembahasan kita. Kewajiban hamba yang terbesar adalah menghamba hanya kepada Allah dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah serta menjauhi semua dosa syirik. Karena itulah dosa yang terbesar. Kemudian beliau menutup pembahasan ini dengan ucapan Imam ahli tafsir yang bermazhab Syafi'i yang sangat masyhur, sangat terkenal. Mungkin kitab beliau, kitab tafsir beliau yang paling banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau Anda pergi ke toko buku, tidak kurang dari 3 penerbit. Ya, mungkin yang terbaru yang bagus sekarang. Tapi sejak dulu sudah diterbitkan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ini salah satu kitab tafsir yang terbaik yang sangat direkomendasikan untuk kita pelajari. Beliau kemudian mengutip ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata al-Imam al-Mufassir Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, al-khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil-ibadah, pencipta segala sesuatunya ini yaitu seluruh makhluk, dialah yang berhak diibadahi. Dialah yang berhak diibadahi. Maka jemaah sekalian, inilah kesimpulan mengenal Allah. Kita sampai pada Allah yang berhak, satu-satunya yang pantas untuk disembah. Karena kita telah mengenalnya sebagai Rabb, maka kita pun harus meyakini dialah juga satu-satunya Al-Ilah yang pantas disembah. Itulah kandungan makna La ilaha illallah. Tapi jemaah sekalian, untuk mengenal Allah lebih jauh, tentu kita harus mempelajari lagi. Apa yang kita pelajari? Seluruh ayat Quran dan seluruh hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga menyaksikan tanda-tanda, mempelajari, merenungkan kebesaran Allah di alam ini. Maka semakin kita lakukan, semakin kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Yang pertama jemaah sekalian, manusia itu kotor karena dia mengotori dirinya. Qada aflaha man zakkaha wa qada khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi awalnya dia tercipta sebagai manusia yang tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Bahkan sampai